بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بت طلقها معنى الطلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata: telah datang istrinya Rifa'ah al-Quradi radhiyallahu anhuma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata: kuntu inda Rifa'ah al-Quradi fatallaqani. Sesungguhnya dahulu dipersuamikan oleh al-Quradi, Rifa'ah al-Quradi, kemudian Rifa'ah menceraikanku. Fabatta talaqi, dan saya pun ditalak dengan talak yang ketiga. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair, kemudian aku pun menikah setelah itu Az-Zubair. Az-Zubair. Baik. Az-Zubair. Az-Zubair. Az-Zubair. Baik. Az-Zubair. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Az-Zubair, maka aku pun setelah itu menikah dengan Abdurrahman ibn Az-Zubair. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati tsaub, dan sesungguhnya dia hanya memiliki, yaitu maksudnya dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, bahwasanya kemaluannya ibaratnya seperti ujung kain. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun tersenyum setelah itu. Wa qala: aturidina an tarji ila Rifa'ah, apakah anti engkau ingin kembali lagi kepada suamimu yang dahulu, yang pertama itu Rifa'ah? La, Nabi kemudian mengatakan la, tidak diperbolehkan. Hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki, hingga engkau merasakan ini spermanya, ini engkau telah dijimai oleh Abdurrahman. Wa yadzuqa usailataki, dan dia pun merasakan ya spermamu, engkau jadi telah dijimai. Qalat, maka si wanita itu berkata: wa Abu Bakr indahu wa Khalid ibn Sa'id bil bab yantadiru ay yu'dhana lahu. Dan Abu Bakar pada saat itu berada di sisi Nabi SAW, demikian pula Khalid ibn Sa'id berada di dekat pintu sedang menunggu untuk diizinkan untuk masuk. Fanada, kemudian Nabi berkata, nah, memanggil: ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendengar kepada ucapan wanita ini apa yang dia ucapkan dengan terang-terangan di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa qawluha fil hadis mithl hudbati tsaub, qalu ma'naha mithl hudbati tsaub ay taraf tsaub. وهذا كناية عن صغر الذكر أو لاسترخائه وعدم انتشاره، بمعنى أنه لا ينتصب. معنى كلمة مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب adalah طرف الثوب yaitu ujung kain. Dan ini adalah suatu bentuk gambaran bahwasanya kemaluannya tidak bisa namanya taib, tidak bisa membesar. Taib maksudnya maknanya dia impoten atau yang semisal dengannya. Qauluha فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي تعجب من جهرها وتصريحها بما تستحي النساء منه عادة. طيب dalam hadis ini terdapat kalimat فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، maknanya beliau تعجب heran terhadap wanita ini yang mengucapkan kalimat ini dengan secara terang-terangan, yang biasanya kebanyakan pada wanita malu untuk menyebutkannya secara terang-terangan, sehingga beliau pun takjub, terheran-heran akan ucapan wanita tersebut. Qauluhu alaihi salatu wassalam fil hadis hatta tadhuqi 'usailatah. Al-'usailah tasghir 'itlah wa huwa kinaya 'anil jima'. شبه أو شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، والمقصود بذلك الإيلاج وتغييب الحشفة لأنه مظنة اللذة. طيب كلمة عسيلة إن على بنتك تصغير لكلمة عسلة yang bermakna madu yang maksudnya adalah jima، di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naam mengkinayakan, memberikan kinaya, naam memperumpamakan jima itu dengan sesuatu yang naam yang manis, yang enak, yaitu ibarat bahwasanya seseorang laki-laki telah memasukkan ya kemaluannya kepada seorang wanita, kepada kemaluan wanita, sehingga Nabi mengkinayakan bahwa ini adalah satu bentuk yang menunjukkan kelezatan. أما المسائل المتعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى المطلقة ثلاثا، ويعني بهذا رجل له امرأة طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلق، الآن هذه ثلاث تطليقات، فتكون على هذا الحال بائنة منه ولا تحل له لا بعقد جديد ولا أيضا بمهر جديد ولا بغير ذلك حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنه يأتي آخر ويتزوجها ثم يطلق، فإذا طلقها تحل الأول، أما وهو طلق الثلاث فلا تحل له بعد ذلك أن ترجع إليه أي إلى الأول الذي طلق. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف وفيه فبت طلاقها، بمعنى أنه طلاق بائن، فبت طلاقها فأرادت أن ترجع إلى الأول قال لا حتى تذوقي عسيلة الثاني، أن يحصل النكاح الجماع وبعد ذلك إن طلق لها أن ترجع إلى الأول. Kemudian beliau berkata, adapun pembahasan atau masail dari hadis ini, yang pertama tentang masalah jatuhnya talak tiga, yaitu jika seorang suami berkata kepada istrinya mengatakan, engkau saya ceraikan. Kemudian setelah itu si laki-laki kembali rujuk, naam bersamanya, Kemudian setelah itu, untuk yang kedua kalinya si suami mengatakan anti talik, saya engkau ceraikan. Kemudian dia rujuk kembali. Kemudian yang ketiga, naam, si laki-laki kembali mengatakan engkau saya ceraikan. Naam, maka setelah ketiga ini namanya yang dinamakan talak tiga, sehingga talaknya menjadi talak bain, yaitu talak yang tidak diperbolehkan lagi si suami tadi kembali kepadanya hingga si wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan telah terjadi hubungan suami istri di antara mereka dari suaminya yang kedua. Kemudian naam, jika memang di kemudian hari ternyata si laki-laki tadi naam menceraikan istrinya, maka diperbolehkan bagi suami yang pertama untuk ya melamarnya jika tentunya selesai naam syarat-syaratnya di antaranya masa iddahnya tentunya. Naam. Masalah tsaniyah. Jadi si laki-laki tadi yang pertama tadi tidak diperbolehkan untuk menikah dengan si wanita tadi hingga naam suaminya yang kedua naam telah melakukan hubungan dengannya. Di antara dalilnya bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan hingga si wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain yang kedua dan telah melakukan hubungan suami istri adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau wahai lelaki telah menceraikannya, naam, telah menceraikannya, maka tidak halal bagi engkau untuk kembali kepadanya hingga dia menikah dengan laki-laki lain. Demikian pula hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis tersebut dikatakan fabatta talaqi. Yang maknanya bahwasanya dia telah ditalak, diceraikan dengan secara talak bain, ini secara tiga kali. Hingga Nabi mengatakan, la, engkau tidak boleh kembali kepadanya, hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki. Hingga engkau telah dijimai oleh si laki-laki tersebut, nam, wa yazuka usailataki, dan juga dia telah, nam, hatta tazuki, engkau merasakan, nam, dari laki-laki tersebut, dan juga dia merasakan dari engkau. Itu maksudnya, telah melakukan hubungan suami istri. Nam. المسألة الثانية النكاح ما هو النكاح الذي يبيح المبتوتة لزوجها الأول ما هو النكاح الذي يبيح المبتوتة لزوجها الأول الصواب في هذا أن المقصود بالنكاح الوطء وهو علاج الحشفة في الفرج ولا يشترط معه إنزال مثال ذلك رجل جامع وأولج الحشفة طيب ولم يحصل معه إنزال ففي هذا الحال يكون قد حصل الوطء وإذا طلق تحل الأول على أن بعض أهل العلم يقول حتى ولو عقد مجرد عقد نكاح بدون وطء ولا مباشرة فهي تحل للأول والصواب هو هذا أنه إذا وطئ وأقل الوطء أن يحصل علاج الحشفة رأس الذكر فإذا حصل ذلك بعد ذلك حصل ماذا انطلق انها تحل الاول. Kemudian masalah yang kedua, apa maksud daripada kalimat an-nikah? Naam, yang di mana seorang suami yang pertama tadi diperbolehkan untuk kembali kepada istri yang dahulu yang telah dia ceraikan sebanyak tiga kali. Yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya dimaksud dengan an-nikah di situ di mana seorang lelaki atau suami yang pertama tadi boleh kembali kepada istri yang dahulu yang telah dia ceraikan sebanyak tiga kali, adalah maksudnya adalah al-wata, itu al-jima. Ini suami yang keduanya telah melakukan hubungan dengan istri dari si laki-laki yang pertama tadi setelah diceraikan sebanyak 3 kali. Naam, jika terjadi al-wata itu jima, dan jika suami yang kedua telah menceraikannya, maka di situ diperbolehkan untuk si suami yang pertama tadi untuk kembali kepadanya untuk melamarnya dan menikah dengannya. Dan belum mengatakan al-jima tadi tidaklah dipersyaratkan adanya keluarnya mani si laki-laki yang kedua tadi. Bahkan sekedar masuknya ujung kemaluan atau tahu kepalanya, naam, maka ini sudah dianggap bahwa itu adalah sudah al-wata, sudah terjadi hubungan jima. Dan jika si laki-laki yang kedua telah memasukkan kepalanya, maksudnya kemaluannya tersebut, maka ini sudah dianggap terjadi al-wata, jima. Dan jika si suami yang kedua, laki kedua tadi telah menceraikannya, maka suami yang pertama tadi boleh maju untuk melamarnya dan menikah dengannya. Masalah ukhra, al-mutallaqah thalathan idza tazawwajaha al-murahiq. المطلقة ثلاثا إذا تزوجها المراهق. إيش معنى المراهق؟ الذي هو قبل البلوغ تزوجها ثم حصل منه الوطء ثم طلق. هل بوطئه هذا المراهق الذي لم يبلغ هل يكون قد أحلها للأول؟ بمعنى أنه إذا طلق حلت الأول؟ الجواب نعم، على الصحيح أنها تحل الأول. Masalah selanjutnya, jika seorang wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali nama oleh suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, itu suami yang kedua ini, tetapi lelaki yang kedua ini, suaminya yang kedua ini belum balik, tetapi dia telah naam, si suami yang kedua ini telah memasukkan ya kemaluannya kepada si wanita tadi, kemudian setelah itu dia ceraikan, maka kata beliau mengatakan bahwa yang benar bahwasanya lelaki atau suami yang pertama tadi boleh maju untuk menikahi mantan istrinya tersebut yang telah menikah dengan al-murahik tadi, yaitu laki-laki yang walaupun dia belum balik. Al-murahik yang belum balik, yang mendekati syabalik. Yang belum balik mendekati syabalik. Ya. نفس هنا. طيب هنا أيضا مسألة أخرى، النكاح الفاسد. مثلا رجل طلق امرأته وبت طلاقها، فتزوجها رجل آخر لكن بنكاح فاسد، مثل أن يكون بينهم رضاع أو يكون مثلا بالشعار الذي تقدم على ما تقدم بالأمس أو غير ذلك. هل بهذا الآن يعني يحصل يعني الإحلال للأول؟ الصواب والله أعلم أنه لا يتحل الأول إلا بنكاح صحيح، أما النكاح الفاسد أو الباطل فلا. مسألة selanjutnya yang berkaitan dengan hadis tadi adalah jika seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya sebanyak 3 kali talak bain, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang kedua tetapi dengan pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah, seperti umpamanya dia menikahi saudara sesusuannya, menikah dengan saudara sesusuannya, atau boleh jadi dia menikah dengan cara nikah syighar yang telah berlalu penjelasannya. Maka seperti ini yang benar kata beliau bahwa ini belum menghalalkan si suami tadi yang pertama untuk maju menikahi mantan istrinya tersebut. Jika ternyata pernikahan yang kedua tadi dari dengan mantan istri tadi dengan pernikahan yang batil, itu seperti menikah dengan saudara sesuanya atau menikah dengan secara syighar. طيب هنا ايضا الوطء دون الفرج هل تحل الاول؟ مثلا طلق امرأته وبت طلاقها ثم تزوجها آخر، عند الزفاف وجدها حائضة في حيض. حصل الوطئين في الدبر ثم طلق، هل بهذا يكون بهذا الوطئ أنه قد أحلت الأول؟ الجواب الصحيح أنها لم تحل الأول، لأن هذا الموضع ليس موضع الوطئ. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita yang telah jatuh padanya talak tiga, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang kedua, kemudian boleh mengatakan setelah itu mereka melakukan walimahan dan seterusnya, dan dia mendatangi istrinya tadi, tapi ternyata dia masih dalam keadaan haid, kemudian si suaminya tadi, suami yang kedua, mendatanginya bukan dari depan, tapi dari belakang, dari dubur maksudnya. Nah, boleh mengatakan bahwa seperti ini belumlah menghalalkan si suami yang pertama untuk menikah dengan mantan istrinya tersebut. Karena si suami yang kedua tidak mendatanginya pada tempatnya. Karena dubur bukan tempat untuk melakukan al-wata', yaitu jima. طيب هنا أيضا مسألة. إذا حصل الطلاق من الرجل ثلاثا ثم جحد الطلاق قال لا ما طلق، قالت المرأة والله إن هذه الطلقة الثالثة، قال لا أبدا والله إنها الطلقة الأولى أو الثانية، وحصل الشجار بين المرأة والرجل، الصواب في هذه المسألة أنها تفدي نفسها إن كانت متحققة ومتأكدة مما يقول، وأنه طلق ثلاثا وأن الطلاق الأخير كان الطلقة الثالثة، فإنها تفدي نفسها. إيش معنى تفدي نفسها؟ أي تلجأ إلى الخلع، تخلعه، لأنها إذا كانت متأكدة مما يقول فتفدي نفسها، وإذا بذلت له ماله سيعوضها الله سبحانه وتعالى. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita telah diceraikan sebanyak tiga kali oleh suami yang pertama tadi, hanya saja terjadi perselisihan di kalangan mereka berdua. Naam, si laki-laki mau kembali karena dia merasa bahwasanya dia telah menceraikan satu atau dua kali. Kemudian si wanita mengatakan, demi Allah, engkau telah menceraikan saya sebanyak tiga kali. Naam. Maka seperti ini kata beliau, si wanita tersebut naam meminta khulu, yaitu dalam artian bahwasanya mahar yang dia telah diberikan padanya oleh suami yang pertama tadi, naam, dia kembalikan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Taala akan menggantikan harta tersebut. Qala al-muallif rahimahullah an Anas bin Malik qala min as-sunnah رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني معنى تزوج البكر أي البكر الذي لم تفض بكارتها أي لم تتزوج بعد، هذه بكر، يعني الرجل تزوج امرأة بكرا. طيب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة termasuk di antara perkara sunnah إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعة، jika seseorang نعم menikahi perawan, gadis perawan, maka dia taib menetap bersamanya selama tujuh hari. Kemudian setelah itu dia membagi jatah waktu tersebut. Ini adalah tentang masalah ta'addud ini. Naam. Wa iya tazawwajat sayyid aqama indah salasan. Dan jika seorang menikahi janda, maka dia bersamanya selama tiga hari summa qasama, kemudian dia membagi waktunya. Amma al-masail muta'alliqa bi hadha al-hadith, al-mas'ala al-ula idza tazawwaj. Idza tazawwaj sahib an-niswa. Mathalan rajul lahu nisa imra'ah أو ثنتان أو ثلاث، ثم تزوج امرأة ثانية، فإن كانت هذه المرأة التي تزوجها بكرا أقام عندها سبعة أيام، ثم بعد ذلك يقسم يرجع بالدور قسمه بين نسائه، وإن كانت هذه الجديدة التي تزوجها ثيبا تقدم معنا البكر والثيب، وإن كانت هذه المرأة التي تزوجها ثيبا فالصحيح أنها تخير بين أن يعطيها سبعا ويعطي لكل واحدة سبعا من نسائه، وإن شاء أعطاها ثلاثا ولا يقضي للباقيات. واستدل بحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على لك هوان، إن شئت سبعت لك أي سبع أيام، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت أقمت ثلاثا ولا يقضي لهن. Tayib. Kemudian masalah selanjutnya yang berkaitan dengan hadis tadi, bahwasanya jika seorang laki-laki menikah untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya seterusnya, nah jika dia menikah pada yang kedua kalinya umpamanya dengan seorang gadis perawan, taib, maka si laki-laki tadi tinggal bersamanya selama 7 hari, kemudian setelah itu dia kembali membagi waktunya. Nah, dari istri pertama kemudian selanjutnya. Kemudian yang kedua, tapi jika si laki-laki tersebut menikah untuk yang kedua kalinya atau yang seterusnya, dan yang ternyata dia nikahi adalah seorang wanita yang janda, sayyib, maka Allah sahih kata beliau, ini si laki-laki tersebut memberikan pilihan ya kepada wanita tersebut berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau menikah dengan Nabi dalam keadaan menjanda, dan setelah 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepadanya. Nah, ada tambahan? Baik, masalah ukhra, hukum al-maqam 'inda al-jadidah. Kenapa? Berikan pilihan bisa 3 atau 7 hari, tambahan dari Ustaz Abu Usama, dan beliau juga sudah berpengalaman dalam hal ini. Siapa yang mau menimba ilmu silahkan, beliau juga sudah 2, insyaallah yang ketiga 4, saya juga belum, insyaallah doakan saja. طيب حكم المقام عند الجديدة يعني معنى على ما تقدم في الحديث، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، حكم هذا المقام السبع أو الثلاث هل هو واجب أم مستحب؟ قول عامة أهل العلم أنه واجب، وهو الصواب أنه يجب أن يقيم عند البكر 7 أيام، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 وجوبا، Kemudian masalah selanjutnya, hukum hadzal muqam, yani maksudnya hukum menetapnya seorang suami jika dia menikahi perawan yang kedua kalinya atau ketiga atau keempat selama 7 hari, atau kalau dia janda diberikan tahir 7 atau 3 atau 7. Beliau mengatakan bahwa yang qaulu ammati ahli ilmi, wa pendapat secara umum dari kalangan para ulama, bahwa hukumnya seperti ini, diberlakukan hukum ini adalah hukumnya wajib. Wajib bagi seorang suami untuk melaksanakan hal ini. 3 atau takhir, pilihan 3 atau sampai itu 7 hari kemudian kembali membagi dari awal waktu jatah tersebut. Baik, masalah ukhra al-muwalah fi as-sab' aw as-salas. Hal tajib al-muwalah bain as-sab' was-salas am labud min at-tafriq wat-taqsim? يعطيها يوم ثم يذهب ثم يعطيها يوم أو يوم ثم يذهب. الصواب أنه تجب الموالاة يوم وراء يوم حتى تنتهي السبع إذا كانت بكرا، أو يوم وراء يوم حتى تنتهي الثلاث إذا كانت ثيبة. هذا معنى الموالاة، والصحيح أنها تجب الموالاة أي المتابعة بين السبع أو الثلاث حتى تنتهي، ثم بعد ذلك يعود إلى القسم بين نسائه. طيب، kemudian masalah selanjutnya, hukum menginap secara berturut-turut kalau dia perawan ya 7 hari berturut-turut, kalau dia janda diberikan pilihan 3 atau 7 hari. Nah, menetap secara berturut-turut ini kata beliau adalah hukumnya wajib. Ya, tidak diperbolehkan sehari atau 2 hari kemudian pindah lagi. Bahkan wajib secara berturut-turut kalau dia perawan, 6-7 hari berturut-turut menetap di istri kedua tersebut, 6 dan demikian seterusnya. Ya, hukumnya wajib dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Wal hikmah min al muwalah ay al mutaba'ah dhahab al hishmah wa yadhhab ya'ni al haya min zawjiha. بمعنى أنه لو تابع يوم وراء يوم تألفه ويألفها، سواء كانت ثيبا أو بكرا. لكن إذا حصل التغطي ما يحصل ذلك الألفة مثل ما إذا كان يعني ماذا حصل التتابع. ولهذا انظر البكر لما كانت لم تألف الرجال البتة، تأتي على إنسان قريب وهي لأول مرة عاش الرجال، كم شرع لها 7 أيام. ولما كانت ثيب بمعنى أنها قد ألفت الرجال وقد خالطتهم، يعل لها 3 أيام. وبهذه 7 أو 3 إذا استمرت يحصل الألفة بين الرجل والمرأة، ويحصل يعني تذهب الحشمة أو يقل معنى ما يكون عندها الحياة من زوجها وهو كذلك. Kemudian beliau mengatakan apa hikmah di balik keharusan seorang suami untuk menetap selama 7 hari bagi yang perawan, atau jika janda 3 hari atau diberikan pilihan padanya. Beliau mengatakan bahwasanya di antara hikmah tersebut agar na'am menghilangkan adanya rasa malu di antara mereka, ya khususnya yang perawan tentunya, yang tinggi rasa malunya, dan sehingga dia diberikan jatah lebih banyak dibanding dengan janda. Karena si perawan tadi tentunya dia belum terbiasa na'am berhubungan dan bercampur dengan si laki-laki tersebut. Jika dia tinggalkan secara cepat oleh si suami, boleh jadi ini tidak akan na'am saling mendekatkan, yang mengeratkan hubungan cinta di antara mereka berdua. Na'am. Oleh karena itu, jika kita melihat dan membandingkan antara janda yang sudah terbiasa tadi na'am berhubungan atau na'am bercampur dengan lelaki tersebut, na'am keadaannya tentunya ya jauh berbeda dengan si perawan atau si gadis tersebut yang rasa malunya masih tinggi, sehingga jika si suami langsung meninggalkan begitu saja baru sehari atau dua hari, kemudian si perawan tadi ditinggalkan, ya sebelum perawan maksudnya sebelum dia dinikahi, nah tentunya dikhawatirkan tidak akan terjadi di antara mereka hubungan yang erat, cinta. Wallahu alam, zahir ini maksud kesimpulan dari ucapan beliau tadi tentang hikmah dianjur wajibnya berturut-turut seorang suami untuk menetap selama 7 hari kalau dia perawan. Wallahu alam. Baqiya al-muwalah wal mutaba'ah. Hal tajib aidan ala man kana ghair mutazawwaj bihayth annahu tazawwaja awwal imra'ah ma indahu nisa' min qabl. فهل نقول يجب عليه أن يتابع السبع وإذا تزوج الثلاث أن يتابع الثلاث أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم التتابع في هذا، لأن هذه المرأة هي السبع والسبعين والشهر والشهران والسنة والسنتان هو عندها، ما تحتاج إلى متابعة. ويستفاد من حديث عائشة الذي تقدم لفظة إذا تزوج البكرة على الثيب، من هذا اللفظ نعرف أنه إذا المتابعة والتشبيع والتذليل كذا يكون لمن كان عنده زوجة أو زوجات، أما إذا كان لأول مرة يتزوج فلا يحتاج لا إلى تشبيع ولا إلى تذليل، فهو كما يقال يعني الوقت كله لها، يعني الأشهر والسنين والسبع وأكثر من ذلك فلا يحتاج. وعلى هذا ففي خلاف، لكن الصواب أنه لا يكون التشبيع والتثليث والمتابعة إلا لمن قد تزوج، أما إذا كان يعني لأول مرة فلا يحتاج إلى هذا، فالوقت كله لها، ومتى كان عنده فراغ فهو معها. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang laki-laki untuk yang pertama kalinya menikah dengan seorang wanita, apakah sang laki-laki tersebut yang untuk pertama kalinya menikah juga diharuskan untuk bersama istrinya? Ya, kalau umpama perawan diharuskan dia bersamanya selama 7 hari dan tidak boleh meninggalkannya sebelum sampai 7 hari. Belum mengatakan hal ini tidaklah wajib bagi laki-laki tersebut untuk melakukannya. Karena kata beliau, naam, istri yang pertama ini adalah waktunya untuk seluruh ya wanita tersebut, karena dia baru memiliki satu istri. Ya. Naam. Baik, bukan hanya sekedar 7 hari, kata beliau bahkan sebulan, 1 tahun bahkan, ya seterusnya dia mendapatkan ya, dia senantiasa bisa bersama dengan suaminya. Sehingga nah waktu suaminya untuk seluruhnya untuk si wanita tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini boleh mengatakan tidak wajib bagi seorang laki yang untuk pertama kalinya menikah melakukan seperti ini, mutaba'ah untuk terus-menerus ya 7 atau 3 hari untuk bersama istrinya tersebut. Nah. Apa? Baik. Dalilnya adalah berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha tadi. Hadisnya anha. Nah, idza tazawwaja al-bikra ala sayyid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah seseorang yang lelaki yang menikah untuk yang kedua atau yang ketiga. Nah, adapun yang pertama maka tidak wajib dia untuk menetap 7 atau 3 hari. Karena waktunya si laki-laki tersebut untuk si wanita seluruhnya. Wallahu a'lam. Fa idza intaha min at-tashbi' aw at-tathlith raj'a ila nisa'ihi وساوى بينهن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم. قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Kemudian jika si laki-laki yang telah menikah tadi untuk yang kedua atau ketiga atau keempat tadi, setelah dia menetap pada istrinya yang perawan selebihnya atau selama 7 hari atau jika janda memberikan pilihan padanya. Naam, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa setelah terjadi at-tasbih atau at-tasrih tadi wajib bagi si laki-laki tersebut untuk membagi waktunya secara adil, secara merata. Naam, kepada istri-istrinya tersebut. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah." Dan janganlah kalian, engkau wahai laki-laki, lebih cenderung terhadap yang lainnya sehingga engkau membiarkan, menjadikan si wanita yang lain tersebut dari istrimu seperti wanita yang tergantung. Wa al-qismah aw al-qasm baina nisa'ih an ya'tal li hadhihi layla ma'a yawmih wa hadha al-layl layla ma'a yawmiha wa hakadha. بقي هل يجوز أن يعطي يومين لهذه أو 3 أيام لهذه وثلاثة أيام لهذه؟ الصواب والله أعلم أنه يجعل لهذه يوم وهذه يوم. فإن رضينا بأن يعطي كل واحدة يعطيها يومين ثم ينتقل إلى الثانية يومين ثم يرجع إلى الأولى يومين برضاهن فلا بأس. Kemudian yang dimaksud dengan membagi jatah waktu tadi adalah maksudnya dia memberikan sehari semalam kepada yang pertama, kemudian terus yang kedua, dan seterusnya. Apakah diperbolehkan bagi suami tersebut untuk memberikan umpama yang pertama 2 hari, kemudian yang kedua 2 hari juga, dan seterusnya? Beliau katakan jika mereka ridha untuk itu, maka diperbolehkan. Ini maksudnya bahwasanya pada asalnya sehari semalam untuk si fulana dan sehari semalam untuk si fulana. Nah, tetapi jika mereka ridha, di sini 2 hari, di sini 2 hari, maka kata beliau tidak mengapa dilakukan yang demikian kepada mereka. Masalah ukhra, hal yatuf ala nisa'ih fi manazilihinna wa fi hujarihinna am lahu an yastad'ihinna ila manzilih. ومعنى ذلك كيكون له 3 زوجات، هذه لها بيت وهذه لها بيت وهذه لها بيت، وهو قد اتخذ أرفة له، فإذا كان يوم هذه جاءت إليه إلى أرفته، جاءت يوم الثانية أيضا تأتي إلى أرفته، وهكذا. الأولى والأفضل أن يأتي إلى كل واحدة إلى منزلها، هذا هو الأفضل وهو أستر لهن أن تكون في حجرتها. فإن استدعاهن إلى مكانه واليوم الذي هو لها تأتي إليه أيضا لا بأس. Kemudian masalah selanjutnya, apakah diperbolehkan bagi 6 seorang suami untuk mendatangi pada setiap harinya ke rumahnya mereka masing-masing atau ke kamar mereka masing-masing. Beliau mencontohkan seandainya umpama seorang laki memiliki 3 istri dan masing-masing telah memiliki rumah. Apakah diperbolehkan si suami tadi mendatangi setiap harinya dan sekedar datang ke sana untuk mendatangi mereka ke rumahnya atau ke rumah-rumah mereka, atau si laki-laki tadi memanggil ke rumah yang merupakan jatahnya atau gilirannya hari tersebut? Al-aula kata beliau yang lebih utama jika dia mau berkunjung ziarah, ahsannya si laki-laki tadi lebih baiknya untuk datang ke kamar mereka atau ke rumah mereka masing-masing dan tidak memanggil untuk datang ke tempat tinggalnya yang sementara dia di tempat tersebut. Dan ini katanya lebih aman, lebih tertutup. Adalah tapi kalau memang kata beliau memang dibutuhkan, ada hajat tadi beliau katakan sesuatu dan lain hal sehingga dia dipanggil, maka tidak mengapa kata beliau kalau memang dibutuhkan. Walaupun beliau mengatakan lebih utama, lebih aula si laki-laki tadi jika memang melakukan kunjungan, nah berkunjung ke tempat-tempat tadi, ke rumahnya atau ke kamarnya masing-masing, daripada dia memang memanggil ke tempat yang dia berada, yang tiba gilirannya. Wallahu'alam. Masalah ukhra, al-marir wal-majbub ay iza kana maqtu'ad dhakar wal-innin ay alladhi laysa lahu shahwa ومع ذلك معه نساء هل يقسم لهن مع أنه مريض أو لأنه ما يحصل من ورائه مثلا جماع هل يجب عليه أن يقسم الجواب نعم يجب عليه أن يقسم لأنه وإن لم يحصل جماع لكن يحصل به الأنس محادثة ومذاكرة ومؤانسة ومضاحكة ومجالسة أي نعم فعلى هذا ولو كان مريضا أو مجبوبا أو عنينا أو غير ذلك يجب عليه أيضا أن يقسم وقد يستدل بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه كان يقول أين أنا أين أنا اليوم أين أنا اليوم يريد يوم عائشة فبعد ذلك عرفنا أنه يريد يوم عائشة فأذن له أن يكون في بيت أيهما شاء فكان في بيت عائشة حتى توفي فيستدل بهذا حتى ولو كان مريضا يقسم إلا أن يكون مريض ما يستطع يعني المشي ولا كذا هذا شيء آخر لكن مريض متعب ما يحصل يعني من وراء شيء لكنه مع ذلك إذا كان يستطيع الذهاب يجب عليه القسمة والتسوية بين نسائه. Kemudian masalah selanjutnya, apakah suami yang sakit, yang maksudnya sakitnya yang masih bisa berjalan, suami yang sakit atau mungkin tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri karena mungkin maqtu'uz zakar, ya, maksudnya kemaluannya ya terpotong, atau al-innin atau yang innin, ya, maksudnya dia impoten. Tidak mampu untuk melakukan hubungan. Apakah si laki-laki yang seperti ini keadaannya tetap wajib membagi jatah waktunya? Naam, beliau katakan naam, wajib si laki-laki tersebut untuk tetap membagi jatah waktu kepada istri-istrinya. Walaupun dia tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Karena dengan berkunjungnya si suami atau datangnya si suami tersebut di sana masih ada kebaikan maslahat seperti kata beliau saling mudahakah saling apa namanya bercanda tertawa tersenyum ya yang akan menyebabkan adanya rasa tetap adanya rasa cinta tumbuh di hati mereka berdua ya naam thayyib dan ini di antara dasar dalilnya adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW ketika beliau sakit beliau mengatakan aina ana al-yawm aina ana al-yawm ini beliau ya menginginkan apa beliau kembali ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan para istrinya Nabi SAW yang lain pun mengetahui hal tersebut maka mereka pun membawa Nabi SAW ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha ya, syahidnya bahwasanya Nabi SAW tetap membagi waktunya ya ketika beliau ya jatuh sakit. Kecuali kata dulu tadi, kalau memang betul-betul sakit keras, tidak mampu untuk pergi berjalan, maka ini di luar kemampuannya. Wallahu a'lam. طيب أيضا مسألة أخرى هل يقسم للمريضة وكذلك الحائض وكذلك النفساء وكذلك الصغيرة هل يقسم لكل واحدة؟ الجواب نعم يقسم ويجب أن يقسم لكل واحدة ولو كانت مريضة يعطيها حقها ويومها. سواء كانت صغيرة أو كانت حائضا أو كانت نفساء أو كانت مثلا صغيرة مثلها توطى كل ذلك يعني يجب عليه التسوية بين نسائه وأن يعطيها حقها وقسمها. Kemudian masalah selanjutnya, apakah si suami tetap berkewajiban untuk memberikan jatah waktunya kepada istrinya yang mungkin sementara sakit? Atau sementara nifas atau haid atau istrinya tersebut masih kecil, yang belum balik, maka beliau mengatakan iya, tetap bagi suami tersebut diharuskan untuk tetap membagi jatah waktunya kepada istri-istrinya tersebut secara adil. Masalah ukhra, idza kana al-an, idza kana mathalan fi laylah ma'a imra'ah allati hiya nawbatuha, idza kana 'inda imra'atihi 'inda imra'ah هي نوبتها فهل له أن يخرج إلى الثانية؟ الجواب لا يجوز له أن يخرج إلى الثانية، لا يجوز له أن يخرج إلى الثانية إلا لضرورة، لأن هذه الليلة حقها ونوبتها، فلا يجوز الخروج من عندها إلا لضرورة، كأن يكون حصل أمر واحتيج إليه، أو إذا أذنت، أي نعم مثلا أراد شيئا، أراد جماعا، جاء ما وجد، قال هل تأذني لي أن أذهب إلى الثانية؟ إن قالت لا بقي عندها، وإن أذنت ذهب ورجع إليها. Baik. Masalah selanjutnya, jika seorang suami berada pada salah taib. Jika seorang suami berada pada giliran istrinya pada suatu malam, apakah diperkenankan bagi si suami tadi untuk keluar pada malam tersebut meninggalkan istrinya merupakan gilirannya pada malam itu ke tempat istrinya yang lain? Maka beliau mengatakan tidak diperbolehkan pada malam tersebut si suami pergi ke istrinya yang lain, kecuali kalau darurat. Ya, kecuali kalau darurat. Umpamanya si suami pada malam tersebut menginginkan yang diinginkan oleh suami dari istrinya, tapi ternyata si istri tersebut ya naam taib tidak mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya. Kemudian sang suami ingin pergi ke istri yang lain ya untuk melakukan taib hubungan tadi. Beliau berkata jika sang istri tadi yang merupakan gilirannya pada malam itu mengizinkannya, maka boleh dia pergi ke istrinya yang lain. Kemudian dia harus kembali setelah mengambil apa yang dia inginkan. Baik. Kita alasan supaya anak-anak jangan tertawa. Naam. Naam. Jadi dan jika si istri tadi tidak mengizinkannya, maka dia tidak diperbolehkan untuk keluar pada malam itu ke tempatnya yang lain. Hadza akhwan. Baik. Ya. Lo annahu masa indahu salata wa kullu wahid yatlub min la huwa ya'dil ila aqrab wahida masalan huwa hadhi laylat hadhi ayo fala yajuzu lahu al-khuruj 'indaha min 'indaha illa li darurah fa in ihtaj ila jama' wa hiya takun masalan hayid aw nufasa sta'dhan فإن أذنت رجع إلى أقرب واحدة. أقرب. منزل. طيب. لا ما هو أقرب منزل. أقرب ماذا؟ يعني الحق. أقرب من حيث الحقوق. نعم. Jadi ini masalah yang apa kami tanyakan kepada beliau. Seandainya umpamanya tadi dia diizinkan oleh istrinya tadi yang merupakan gilirannya pada malam itu, sementara dia masih memiliki istri dua umpamanya atau tiga. Maka kemana kepada siapa dari tiga atau dua tadi istrinya dia harus datangi, karena boleh jadi semuanya menginginkan. Maka beliau mengatakan yang paling dekat waktunya, bukan yang paling dekat rumahnya ya. Beliau mengatakan yang paling dekat waktunya untuk mendapatkan jatah tersebut. Allahu a'lam. Masalah ukhra, hal yajib at-tashwiyah fil jima'? تكون له ثلاث زوجات أو له زوجتان أو أكثر، هل له أنه يسوي بينهن في الجماع بحيث لو جامع هذه لابد أن يجامع هذه. مثال ذلك أن يجامع مثلا هذه بالأسبوع مرة لابد هذه في الأسبوع مرة، أو بالشهر مرة لابد هذه في الشهر مرة، أو باليوم مرة هذه لابد باليوم مرة. أجمع أهل العلم أنه لا يجب التسوية في الجماع، قالوا لأن هذا شيء لا يستطاع، لأن النفوس قد تميل إلى إحداهما دون الأخرى. وكذلك أيضا مثل الجماع أيضا في المحبة، فإن هذه شيء قد لا يستطاع. ولهذا لا خلاف بين أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، وجاء في حديث ولكنه مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن له من حيث أنه يعني ما يثبت أو الراجح فيه الإرسال، لكن له عموم أدلة تشهد له. وعلى هذا فلا يجب التسوية في الجماع ولا كذلك أيضا في المحبة، لكن لا يفهم من هذا أنك تترك تركا كليا أو يعني أو تتساهل تساهلا يعني يضر بالأخرى، أي بحيث أنه يتساهل حتى يحصل إضرار بالأخرى، ولكن فهذا لا يجوز. لكن الكلام على التسوية يعني لابد هذه تعطي هذه، هذا لا يجب. Kemudian masalah selanjutnya, apakah si suami diwajibkan untuk menyamaratakan jima kepada seluruh istri-istrinya? Boleh mencontohkan umpamanya, seandainya dia melakukannya sehari kepada si satu, maka kepada yang lainnya juga harus juga sekali, atau mungkin sekali sepekan, kemudian yang lainnya harus juga sekali sepekan, dan demikian seterusnya. Boleh mengatakan telah sepakat para ulama bahwasanya hal ini tidaklah diwajibkan bagi suami untuk meratakan jima tersebut. Karena hal ini, kata beliau, alasannya adalah perkara jima ini adalah sesuatu yang dia tidak sanggupi. Ya, boleh jadi di luar kesanggupannya. Kemudian demikian pula yang mirip dengan masalah ini adalah tentang masalah kecintaan. Ya, masalah cinta juga tidak wajib dia ratakan. Karena boleh jadi ada yang lebih dia cintai, cenderung kepadanya. Dan ini semua adalah di luar kesanggupannya. Oleh karena itu kata beliau, tidak diragukan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita atau istri Nabi SAW yang beliau paling cintai dibanding dengan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang mursal. Beliau mengatakan, walaupun hadisnya mursal, tapi beliau mengatakan bahwa di sana ada dalil yang menunjukkan benarnya apa hadis yang mursal tersebut. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam law anna ahadakum إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. كتب له عن ابن عباس رضي الله عنهما dari hadisnya ابن عباس رضي الله عنهما beliau berkata قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله. Rasulullah bersabda, seandainya jika salah seorang di antara kalian, jika dia hendak mendatangi istrinya, melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian dia mengatakan, membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wajannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan pula syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami, itu berupa anak. Fa innahu iyuqaddar bainahuma waladun, sesungguhnya jika ditakdirkan, ditetapkan, bagi mereka berdua dari hasil hubungan tadi seorang anak, bidzalik lam yadhurruhu syaitanu abada, maka niscaya syaitan tidak akan membahayakan selamanya kepada ya anak tersebut. Qawluhu lam yadurruhu syaitan fi dhalika abada, ya'ni ma'na dhalik law anna ar-rajul 'inda an ya'ti ahlah qala bismillah hal yadurruhu syaitan. قال أهل العلم لا يضره حتى وإن حصل له منه شيء لكن لا يحصل إضرار به، ولهذا قال الشيطان كما ذكر الله عز وجل في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال الله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين. فببركة بسم الله إذا ذكرها عند الجماع فإنه لا يستطيع الشيطان أن يغلب على هذا الولد، بحيث حتى ولو يعني وسوس له أو حصل له منه أذى لكن ما يضره، حتى لو حصل له منه أذى أو أراد أن يضره أو أراد أن يؤيه إلا أنه لا يتسلط عليه ولا يحصل له ولا يحصل منه ضرر. هذا حاصل ما قال أهل العلم. وكذلك أيضا استفاد من قوله عز وجل في قصة مريم، قصة ماذا؟ مريم عند أن قال الله عز وجل في سورة آل عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الآية جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد إلا طعن الشيطان في خاصرته، ولهذا يستهل صارخا. وهذا شيء معلوم أن الطفل عند أن يخرج ما يخرج إلا ويصيح صياحا مريرا بليئا، قالوا هذه طعنة الشيطان. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا طعن الشيطان في خاصرته، إلا مريم وابنها استجاب الله عز وجل دعوة أم مريم. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda lam yadurruhu syaitan. Naam. Beliau mengatakan ini apakah syaitan akan mampu untuk mengganggunya, membahayakan anak tersebut? Ya, jika anak tersebut lahir disebabkan karena hubungan dari ayah dan ibunya ketika dia mengucapkan ya, Bismillah Allahumma jandi bisyaitan wa jandi bisyaitan ma razaqtana. Para ulama menjelaskan, walaupun dia diganggu oleh syaitan, maka niscaya syaitan tidak akan mampu untuk membahayakannya. Kemudian beliau menyebutkan tiga ayat dari Al-Quran, bahwasanya syaitan la'natullah bersumpah bahwasanya dia benar-benar ia akan menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, naam kecuali mereka-mereka, naam ta'illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya kecuali hamba-hambamu yang benar-benar mukhlisin, mukhlasin ini orang-orang yang ikhlas. Naam demikian pula beliau menyebutkan tentang kisahnya Maryam alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau memohonkan perlindungan ya kepada anaknya agar dia tidak diganggu oleh syaitan. Oleh karena itulah datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tiada satupun anak yang lahir kecuali pasti dia akan di Naam, apa paham? Ditusuk oleh syaitan. Oleh karena itulah, naam, setiap anak yang lahir maka kita akan mendengarkan ya suara teriakannya, ya tangisannya, itu disebabkan karena naam tusukan hantaman syaitan pada anak tersebut. Kecuali naam dikecualikan adalah anaknya Maryam. Maryam dan putranya. Naam. Alaihimus salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa-doa mereka sehingga Maryam naam, demikian pula anaknya Maryam itu Isa alaihi salatu wassalam, ia selamat dari naam tusukan syaitan. Allahu a'lam. طيب حكم التسمية وكذلك الذكر عند الجماع ما هو الذكر؟ الذكر من قوله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ذكر، هذا دعاء. فما حكم هذا القول التسمية وكذلك الذكر مستحب عند عامة أهل العلم؟ kemudian pembahasan selanjutnya beliau berkata hukmu at-tasmiyah wa dzikir, hukum mengucapkan basmalah, bismillah, dan membaca zikir, Allahumma jannibinas syaitan, dan seterusnya, ketika melakukan hubungan ini, nah, beliau mengatakan bahwasanya para ulama secara umum, mengatakan bahwa hukum mengucapkan bacaan bismillah, dan doa tadi adalah hukumnya mustahab. Hukumnya sangat dianjurkan. Dianjurkan sunnah. Nah, wallahu'alam. متى يقول هذه التسمية وكذلك الذكر؟ يقوله عند إرادة الجماع قبل أن يبدأ، عند إرادة قبل المباشرة وقبل أن يبدأ بالجماع يقول هذا الذكر وكذا التسمية. Kemudian beliau mengatakan kapan seorang suami mengucapkan ucapan bismillah dan doa tadi. Beliau mengatakan ketika dia hendak memulai. Jadi ketika dia hendak memulai, sebelum dia melakukannya, maka pada saat itulah nam dia memulai membaca bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. طيب بقي هل المرأة تقول هذا ام على الرجل فقط؟ الصواب والله اعلم انه على الرجل فقط هذا الذكر والتسمية، اما على المرأة فلا، لان هذا الخطاب للرجل، ولو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله إلى آخره. وعلى هذا فالصواب أنه على الرجل فقط وليس على المرأة أن تقول هذا الذكر وكذا التسمية. Kemudian masalah selanjutnya, naam, apakah pengucapan bismillah dan doa tadi ini dikhususkan untuk sang suami, ataukah juga hal ini dianjurkan untuk dilakukan oleh si wanita atau istrinya tersebut? Boleh mengatakan maksudnya yang benar bahwa hal ini hanya dianjurkan, disunnahkan bagi suami, karena khitab sabda Nabi SAW hanya ditujukan kepada sang suami, yaitu dalam sabda beliau, walau anna ahadakum, seandainya jika salah seorang di antara kalian, wahai kaum laki-laki, dipahami dari kalimat anna ahadakum, kalian wahai para suami-suami. بقي اذا نسي ولم يذكر الا بعد ان باشر هل يقول هذا الذكر والتسميه؟ الجواب نعم، يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا. Masalah selanjutnya, jika seorang suami lupa mengucapkan doa ini, dia tidak mengingatnya kecuali sementara berlangsung, apakah tetap disyariatkan baginya untuk mengucapkan doa tasmiyah, bismillah dan doa tadi? Beliau katakan naam, tetap disyariatkan untuk mengucapkannya, mengucapkan bismillah dan doa tersebut walaupun sementara berlangsung dia melakukannya. Wa hal idza yaqul bismillah awwalahu akhirah? Al-jawab la. Karena hadza warada 'inda asy-syarab wat-ta'am. هذا على القول بتحسين هذا الحديث، وعلى هذا فلا يقول، ولكن له أن يذكر الله ويقول بسم الله اللهم جنب الشيطان فقط. Kemudian masalah selanjutnya, seandainya sang suami tadi naam lupa untuk mengucapkan di awalnya ketika dia mau melakukannya, apakah disyariatkan bagi untuk mengatakan bismillah ini fi awalihi wa akhirihi, seperti ketika dia mau makan dan minum seandainya dia lupa? Nah, boleh mengatakan hal ini tidaklah disyariatkan untuk mengatakan bismillahi fi awalihi wa akhirihi, karena ini hanya warid dalam pembahasan masalah makan dan minum. Ini bagi yang menghasankan hadis ini. Ini masalah makan minum tadi. Baik, nadzakal waqt. Nah, kembali. Kembali waktu yang berapa menit lagi? waktu ini waktu dengan semuanya dengan dunia ihwa di sini santri kan. Tahu kalau saya sila bila fi. Bakir busa. Habla nak berusaha. Sila. Dalam yang lebih penting dalam Islam berkaitan dengan darjah. Fadlah. Asila. Khalala. Hadillah.